selama-lamanya. Setiaku semakin nyata. Semoga cinta antara kita tiada satu penghalang menimpa. Jangan pernah berkata benci padaku. Jangan pernah berkata kau akan tinggalkanku. Jangan pernah